Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahimakumullah jami'an. Malam ini kita akan baca satu risalah nasihat dari Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala, berjudul Nasihati li Ahli Sunnah. Nasihatku kepada Ahli Sunnah, atau nasihatku untuk Ahli Sunnah. Beliau rahimahullah ta'ala memulai dalam risalah ini dengan dua hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan disyariatkannya memberikan nasihat kepada seorang muslim. Kata beliau rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddathana Ya'qub ibn Ibrahim, qala haddathana Hushaym, qala ahbarana Sayyar, ani Sya'bi عن جرير بن عبد الله قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. Aku berbaiat kepada Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم mubayaah, yakni muahadah, berbaiat, berjanji untuk senantiasa mendengar dan taat, yakni kepada ulatul umur, kepada penguasa muslim. Qala falaqqanani fima istata'ta. Dan beliau menalkinku, mengajariku untuk menyatakan ya, semua ta'ah fima istata'at, dalam kemampuan yang bisa lakukan. Qala wan nushi likulli muslim. Dan berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat likulli muslim, untuk semua muslim. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, qala liman muslim, qala hadatsana Muhammad ibn Abbad al-Makki, قال حدثنا سفيان قال قلت لسهيل إن أمرا حدثنا القعقاع عن أبيك قال ورجوت أن يسقط عني رجلا قال سمعت من الذي سمعه منه أبي كان صديقا له بالشام قال ثم حدثنا سفيان عن سهيل عطاء عن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة agama adalah nasihat. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Ini dua hadis yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan yang menunjukkan masyru'iyah disyaratkannya an-nasihah, ya, memberikan nasihat kepada yang lain. Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala menyatakan, kata beliau rahimahullahu taala, an-nasihah adalah badlun nushi li ghair. An-nasihah adalah badlun nushi li ghair, memberikan nushh kepada yang lain. Qala wa nushhu ma'na anna shakhsa yuhibbu li ahli al-ghair. Saya ulangi, anna shakhsa yuhibbu li akhihi al-khaira ويدعوه إليه ويبينه له ويرغبه فيه. النصح adalah seorang menginginkan, menyenangi kebaikan untuk saudaranya. Seorang mengajak saudaranya untuk atau kepada kebaikan. Wa bayyinu lahu, menjelaskan kepada saudaranya kebaikan. Wa yuraghibuhu fi, dan mentarghib, memberikan dorongan, anjuran untuk ya senantiasa di atas dan mengamalkan kebaikan. Ini nasihat. Nasihat adalah badlun nushi lil ghair. Iya, mengarahkan, memberikan an-nushh kepada yang lain maksudnya adalah senang saudara yang mendapatkan kebaikan. Bahkan menyeru, mengajak saudaranya kepada kebaikan, menjelaskan kepada saudaranya tentang kebaikan, dan bahkan bukan sekedar mengajak, menjelaskan juga menterhib, iya, memberikan dorongan, semangat, anjuran untuk saudaranya melakukan, mengamalkan dan terus di atas kebaikan. Ini nasihat. An-nasihah hukumnya fard. Bahkan dalam hadis yang kedua tadi katakan ad-dinun nasihah, menunjukkan kedudukan yang tinggi nasihat. Ya, dan kadang menjadi fardu ain. Manakala saudara kita meminta langsung kepada kita nasihat tersebut. Hakul muslim al-muslim sittun. Hak seorang muslim atas yang lainnya ada 6. Di antaranya adalah idastan sahaka pansahu. Jika dia minta nasihat kepadamu, maka wajib ia atas semua untuk memberikan nasihat kepada dia. Qul rahimana rahimakumullah. Karena nasihat itu adalah iradatul khairil ghair. Nasihat itu adalah senang saudara kita mendapatkan kebaikan, mengajaknya kepada kebaikan. Maka untuk seorang mendapatkan hasil yang baik dalam berikan nasihat, perlu menjaga beberapa adab. Adab yang harus dijaga ketika memberikan nasihat kepada yang lain. Khon rahiman rahimakumullah jami'a. Di antara adab nasihat adalah al-ikhlas. Iya, semata-mata ketika memberikan wejangan, memberikan masukan, saran, nasihat liwajhillah subhanahu wa ta'ala, sehingga yang terpenting dia menunaikan kewajiban at-tadhkir. Ya, fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Fadhakir in naf'ati dhikra. Dia sampaikan dan ikhlasillah subhanahu wa ta'ala, sehingga masalah hasil, masalah penerimaan, ya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, menerima nasihat adalah taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita telah menyampaikan. Ya, adapun al-qabul wat-taufiq dikabul nasihat adalah biadillah subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita telah menaikkan kewajiban untuk memberikan nasihat. Yang kedua, ikhwan rahiman rahimakumullah, sarangan nasih hendaknya benar-benar ala ilmin fi main sah, sebagaimana diantara syarat al-amir bil ma'ruf wa nahyi munkar adalah dia harus di atas ilmu fi ma ya'mur wa ma yunkir. Demikian juga sarang nasih, ya, ketika memberikan nasihat dia betul-betul di atas ilmu. Apa yang disampaikannya, apa yang dinasihatkan adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia memberikan masukan, memberikan nasihat memang sesuai dengan syarat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, an yakuna ba'idan ani tashhir. Berupaya sebisa mungkin untuk memberikan nasihat dengan sembunyi-sembunyi, dengan tidak di hadapan halayak ramai, dengan tidak mempermalukan di hadapan banyak orang. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan, ya, seorang yang memberikan nasihat dengan tanpa diketahui orang banyak, sungguh dia telah berikan nasihat. Adapun seorang yang memberikan nasihat di hadapan orang banyak, di hadapan halayak, walaupun dengan bahasa ini sehat, itu adalah al-fadah, ya, menjelekan, membongkar aib orang lain. Ya, untuk lebih mendapatkan hasil yang baik, yang diharapkan nasihat dilakukan bain wa bainah, ya, dengan tidak dihadapan orang banyak. Yang keempat diantara adabun nasihat adalah tarwid an-nafs al-sabr. Berupaya terus melatih diri untuk bersabar. Sabar ketika memberikan nasihat. Sabar ketika ya menerima kenyataan pahit. Ketika al-mansuh yang diberi nasihat ternyata justru tidak menerima nasihatnya. Terwil tentunya tadi as-sabr itu bisa diraih dengan al-ikhlas ketika memberikan nasihat. Dan juga hewan rahiman rahimakumullah ta'ala, di antara yang terpenting untuk seorang bisa mendapatkan hasil yang terbaik ketika memberikan nasihat adalah ikhtiar al-ahwal wal-makan, ya, memilih waktu yang tepat ketika memberikan nasihat. Memberikan nasihat kepada keluarga, kepada teman, ya, kepada saudara. Memilih waktu yang tepat, kondisi yang tepat, ya, tempat yang tepat. Ini pun di antara sebab, ya, nasihat yang disampaikan itu mungkin diterima oleh al-mansuh. Dan wa rahiman rahimakumullah ta'ala, di antara yang juga akan membantu diterimanya nasihat setelah ikhlas, setelah di atas ilmu, setelah sabar, setelah dia lakukan dengan bainah wa bainah, tidak dihadapan orang banyak, setelah memilih ya waktu yang tepat, keadaan yang tepat, ya, juga penting seorang an-nasih, seorang berikan nasihat, berupaya melakukan sebab-sebab yang bisa semakin membuat nasihatnya berpengaruh kepada yang lain. Ya, di antaranya adalah dia mengamalkan apa yang dia nasihatkan. Ketika nasihat tersebut berupa perintah, maka dia menjadi orang yang berupaya untuk mengamalkan hal tersebut. Sebelum dia merintah kepada yang lain, dirinya melakukan, mengamalkan. Kalau itu terkait dengan larangan, maka dia orang pertama meninggalkannya. Dia nasihatkan orang lain untuk menjauhi perbuatan yang haram. Dia nasihatkan orang lain menjauhi ghibah, namimah, maka dirinya yang lebih dulu untuk menjauhi perbuatan tersebut. Intinya menjadi qudwah hasanah. Ya, menjadi qudwah yang baik sehingga ketika memberikan nasihat, ya, orang mendengarnya tahu bahwa nasih memang telah mengamalkan apa yang dia nasihatkan. Dan tentunya ikhwan rahiman rahimakumullah ta'ala, di antara yang akan mempengaruhi nasihat seseorang adalah banyak-banyak ya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, agar al-mansuh yang dinasihati dilembutkan hatinya ya dalam menerima nasihat yang baik dari saudaranya. Beliau rahimahullahu ta'ala, Syekhul rahimahullahu ta'ala, setelah memberikan mukaddimah dua hadis ini yang intinya terkait dengan masalah masru'iyah dan memberikan nasihat, kata beliau rahimahullahu ta'ala, nasihati li ahli sunnah, nasihat untuk ahli sunnah, an yataba'adu an asbabil furqati wal ikhtilaf, nasihatku kepada ahli sunnah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, untuk mereka menjauhi sebab-sebab furqah wal ikhtilaf, sebab perpecahan dan perselisihan. Qala fa aqidatu ahli sunnati wahidatun. Aqidah sunnah itu satu. Wa tijahuhum wahid, arah mereka satu. Wa laisa hunaka musawwibun lil furqati wal ikhtilaf, sehingga tidak ada di sana faktor yang memberikan toleransi adanya perpecahan dan perselisihan di antara ahlu sunnah. Illal jahl wal baghi wasyaitan, kecuali karena kebodohan. Karena baghi, kelaliman kepada yang lain, menzalimi yang lain, merusak kehormatan yang lain, mengambil, menzalimi harta dan darah orang lain. Wasyaitan, dan yang ketiga syaitan. Wabi sahih Muslim, kata beliau, inna syaitana, kata Rasulullah SAW, inna syaitan qad ayisa an ya'budal musallun fi jaziratil Arab. Sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jaziratul Arab. Qala walakin fit tahrishi bainahum, tetapi syaitan ia tidak putus asa, terus bersemangat untuk melakukan tahrish. Ia melakukan tahrish, yakni memecah belah di antara mereka, orang-orang yang muhlisin, orang-orang yang ikhlas dalam salatnya, yang bagus dalam salatnya, terus diupayakan oleh mereka untuk dipecah belah, ditahris. Ini ikhwan rahimah rahimahkumullah, nasihat pertama. Al-ibtia'ad anda sebabil furqah wal ikhtilaf. Asyai Abdul bin Salfiq rahimahallahu ta'ala atau hafizahullah dalam kitab beliau Salus Suyuf menyebutkan beberapa sebab al-furqah wal ikhtilaf. Di antara adalah hawa. Hawa, iya, itu yang juga menjadi faktor penting dan utama ketika terjadinya al-furqah wal ikhtilaf, ketika seorang mengikuti hawa nafsunya, tidak lagi mengikuti Al-Quran wa Sunnah, tidak lagi mengikuti bimbingan Al-Quran wa Sunnah, tetapi cenderung dengan hawa. Di antara asbabul furuq wal ikhtilaf adalah dzunub. Salah satu adalah baghi. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma tahabani ar-rajulani ثم فرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tidaklah ada dua orang yang saling cinta, awalnya saling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat, berteman dekat fillah wa lillah subhanahu wa taala, ثم فرق بينهما, kemudian Allah pisahkan di antara keduanya. Terjadi ikhtilaf al-furqah di antara keduanya. Kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa bi dhanbin yuhdithuhu ahaduhuma. Ini tidak lain kecuali karena sebab dosa yang dilakukan salah satu keduanya. Iya. Dosa di antara berbuat baghi. Iya. Baghi, melakukan kezaliman, kezaliman, merusak kehormatan yang lain, menzalimi saudaranya atau dosa yang lainnya yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala kemudian pisahkan ya dua orang tersebut. Ini yang kita baca malam ini, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Wa barakatuh.